Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'an. Jamaah sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan pada kesempatan petang hari ini. Ya, semoga ini pertemuan yang bermanfaat ya, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita semoga bisa dimudahkan di dalam kita belajar ya. Kemudian juga dimudahkan dalam kita mengamalkan dan di akhirnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadapan jamaah sekalian ada buku kecil ya, buku tentang Kitab Tauhid ya. Kitab Tauhid ini buku yang sangat bagus ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Jadi kalau kita mengkaji buku ini seakan-akan kita kembali ke masa zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena yang pertama mendakwahkan materi seperti ini adalah beliau ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, bagaimana upaya untuk menjadikan umat ini betul-betul murni di dalam beribadah ya, bagaimana ibadahnya betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita langsung saja ya, kalau biografinya nanti bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk di bab pertama. Ya, jadi dalam buku ini ada 67 bab ya, 67 bab. Ya. Kemudian ya alhamdulillah saya mungkin sudah lebih dari 7 kali khatam untuk buku ini, kemudian juga untuk syarah-syarahnya karena ini sebenarnya buku inti ya, ada buku-buku syarah yang lebih besar ya yang menjelaskan tentang bab ini. Tapi setiap saya kaji banyak saja faidah-faidah baru yang kita dapatkan ya. Kembali kita misalkan ke buku ulama, ternyata ada penjelasan-penjelasan yang harus memang kita fahami bersama. Ya. Nah, di dalam buku ini buku yang sangat simple ya, cuma disebutkan ayat dan faidah. Ayat, faidah, ayat, hadis dan faidah. Cuman mungkin kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu yang ini karena tulisannya kecil ya, mungkin jadi agak bermasalah. Maka mungkin kalau pertemuan besok yang biasa pakai kacamata silahkan pakai kacamata. Kemudian juga saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, jadi karena ini cuman ayat dan faidahnya apa sih yang kita ambil dari ayat ini, jadi insya Allah ini lebih mudah kita memahaminya. Ya. Kita masuk di bab pertama tentang tauhid ya. Tauhid artinya adalah mengesakan ya, mengesakan, menunggalkan Allah. Ya, kemarin kita sudah jelaskan menunggalkan Allah itu dalam tiga ya, biar kita mudah. Ya, pertama mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Yang ini kalau istilahnya sering disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi kalau itu perbuatan Allah, maka kita harus meyakini itu cuman Allah yang melakukan. Misalkan menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, ya, mengatur rezeki, mengatur alam ini, menguasai alam ini, menguasai jagat raya, menguasai alam pembalasan, menguasai akhirat nanti, itu cuma Allah. Dan ini harus tertanam kuat di dalam diri kita. Ya. Ya, maka setelah kita meyakini seperti ini, kita masuk di tahap kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau seperti itu berarti seluruh perbuatan kita hanya untuk untuk Allah. Ibadah kita hanya untuk Allah. Ya. Kita tahu Allah yang hanya Allah yang menurunkan rezeki, maka jangan sekali-kali minta rezeki kepada selain selain Allah. Allah yang memberikan ujian kebaikan dan madharat, maka jangan sekali-kali berdoa memohon kepada selain Allah. Kita sudah tahu Allah yang menguasai jagat raya ini, maka kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka ini takut, berdoa, beribadah, semua itu perbuatan kita. Maka perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berikrar inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi, ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku, solatku, ibadahku seluruhnya hanya untuk Allah. Dan untuk mewujudkan ini setiap orang itu bertingkat-tingkat, Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang yang sudah hampir sempurna dalam artian betul-betul hidup matinya hanya untuk Allah. Tapi mungkin kalau kita ya mungkin masih setengah-setengah, ya. Kadang untuk Allah tapi juga kadang untuk yang lain, ya. Kadang takut kepada Allah tapi juga kadang takut kepada yang lain, ya. Maka tingkat ketauhidan seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita semakin menyempurnakan tauhid ini, ya. Betul-betul orang itu lillahi ta'ala. Nah, kalau orang itu sudah lillahi ta'ala, itu orangnya enak, ya. Orangnya enak karena tidak ada apa-apa dengan orang lain, dengan manusia lain, ya. Bodoh amat lah, bahasa kita bodoh amat orang lainnya, yang karena saya cari hanya ridhonya Allah. Ya, orang mau bilang apa, yang penting saya berbuat baik, yang penting saya beribadah kepada Allah, ya. Kenapa saya harus takut kepada orang, kenapa saya harus risih dengan ucapan orang, toh mereka juga tidak memberi rezeki kepada kita, ya. Toh mereka tidak bisa mengatur hidup kita, ya. Nah, maka hati ini benar-benar bagaimana kita, ya, pautkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seluruh perbuatan kita sudah lillahi rabbil alamin betul-betul, nah, maka inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Dalam artian Allah memiliki 99 dan nama Allah itu bukan hanya sekedar nama, tetapi di balik nama ada hukum, ada sifat. Ya, maka di sini kita perlu mengesakan Allah dalam nama dan sifat-sifat Allah. Karena kalau ada sifat Allah dimiliki oleh manusia, misalkan ini bisa jadi masalah, Bapak Ibu. Misalkan kok ada sifat ketuhanan itu kan cuma milik Allah. Tapi seandainya sifat ketuhanan ini kok diberikan kepada Nabi, misalkan Nabi Isa, maka jadi masalah. Jadinya manusia diibadahi oleh manusia lain. Nah, maka ini sudah tidak boleh. Ya. Maka yang menjadi sifat-sifat Allah itu hanya dimiliki oleh Allah. Tidak boleh kita dualisme dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya sifat ini didualisme, nanti ada makhluk yang memiliki sifat ketuhanan. Maka kalau sudah seperti ini, enggak ada lagi bedanya Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi. Ya, Islam itu adalah orang yang betul-betul hatinya adalah lillahi ta'ala. Ya, jadi betul-betul namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk mengawali bab ini, ya, penulis itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah berfirman wa ma khalaqtu, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini pendek tapi perlu perenungan untuk hati kita. Ya, kita perlu merenungi betul-betul, ya, meresapi maksud dari firman Allah ini. Ya. Kalau kita perhatikan redaksi katanya, ini kata yang bukan kata biasa. Ya. Wa ma khalaqtu, tidaklah saya menciptakan, ya, jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Ini kata pilihan seperti kata syahadat la ilaha illallah, yaitu adalah kata yang sangat kuat. Contohnya begini, Bapak Ibu, saya ilustrasikan biar kita memahami kuatnya kata ini, ya. Mungkin dulu saya pernah sampaikan tetapi ini bagus untuk kita mengulang biar lebih paham lagi. Yaitu seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, ini biar mudah, ya. Sang suami mengatakan, "Wahai istriku, saya cinta kepada Anda." Ini gombal ini, ya. Jadi kalau sang suami mengatakan, "Wahai istriku, saya cinta kepada Anda," ini adalah rayuan yang masih biasa-biasa saja. Ini biasa laki-laki pasti tukang gombal, ya. Tukang merayu. Tapi penting, kenapa? karena namanya perempuan memang suka dirayu. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada rayuan yang lebih hebat lagi. Seseorang mengatakan, wahai istriku, saya sangat cinta kepada Anda. Beda tidak dengan kata yang pertama? Benten benten pak? Benten nggih? Yang pertama mengatakan, wahai istriku, saya cinta kepada Anda. Yang kedua mengatakan, wahai istriku, saya sangat cinta kepada Anda. Beda tidak? Beda. Kuat yang mana Bapak Ibu? Kuat yang kedua. Ini berarti kalau orang mengucapkan seperti ini betul-betul dia kuat cintanya kepada istrinya itu. Tapi ada yang lebih kuat lagi Bapak Ibu. Yaitu ini dalam bahasa Arab, maka dalam bahasa Indonesia jarang dipakai. Seandainya seorang suami mengatakan, wahai istriku, ya, tidak ada satupun wanita yang saya cintai di dunia ini kecuali Anda. Beda tidak? Beda tidak? Jadi tidak ada satupun wanita yang saya cintai kecuali Anda. Nah ini suami yang setia sampai mati ini yang seperti ini ya. Jadi hatinya betul-betul tertutup untuk selain istrinya. Jadi tidak ada satupun. Ya. Ini kenapa ini sangat kuat? Kalau yang pertama orang suami mengatakan bahwa istriku saya cinta kepada Anda, ya dicintai, tapi yang lain juga dicintai juga. Dualisme berarti ya. Atau yang kedua, orang mengatakan, wahai istriku, saya cinta sekali kepada Anda. Betul memang cinta sekali. Cintanya besar, yang lain juga dicintai, cuman cintanya kecil ya. Berarti masih memungkinkan mendua lagi. Tapi kalau orang sudah mengatakan, tidak ada satupun yang saya cintai kecuali Anda, maka sudah tidak ada peluang hatinya untuk kepada selainnya. Nah inilah syahadat dan inilah ayat ini. Ayat ini mengatakan tidak saya ciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya untuk beribadah. Maka ini menunjukkan tidak ada maksud tujuan lain selain Allah menciptakan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Maka kalau orang itu tidak ibadah, dia salah. Ya, dia mensalahi prosedur penciptaannya. Allah menciptakan bukan untuk itu, tapi semata-mata hanya murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, kata-kata yang dipakai seperti ini itu dipakai Allah dalam Al-Qur'an. Jadi, pertama diingkari dulu. Misalkan la ilaha illallah, tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali Allah. Kemudian wa may ya'fur bitaghut wa yu'min billah, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, kepada setan selain Allah, kemudian apa? Wa yu'min billah, orang itu beriman kepada Allah. Maka apa? Hatinya semua dibersihkan dulu, baru dipasang di situ adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini betul-betul kuat sekali mengingatkan kepada kita tidak ada maksud tujuan lain penciptaan kita, adanya kita di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat datang kepada Rasulullah, ya. Apakah seandainya salah seorang kami mendatang istrinya termasuk ibadah? Nabi mengatakan, bagaimana pendapatmu seandainya seorang suami mendatangi istrinya yang bukan istri sebenarnya? Ya. Apakah itu berdosa? Sahabat ini mengatakan berdosa. Maka begitu pula seandainya suami itu mendatangi istrinya, maka itu adalah ibadah, itu adalah pahala. Sampai sang suami itu ya nyuapi istrinya itu juga termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal-hal seperti ini sahabat semua meniatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ini? Keseharian kita betul-betul kita meluruskan niat kita agar setiap amal perbuatan kita keseharian itu betul-betul dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama khalaqtu, artinya khalaqtu artinya adalah menciptakan dari sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Maka ini cuma Allah yang melakukan. Allah dikatakan al-khaliq. Allah dikatakan al-khaliq karena Allah mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Maka tidak ada selain Allah yang mampu. Manusia tidak bisa dikatakan khaliq karena manusia biasanya adalah cuman ya memoles ya. kemudian juga merubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada. Yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dikatakan dengan Al-Khaliq, ya, salah satu nama Allah adalah Al-Khaliq, ya. Kemudian Al-Jin wal Ins. Al-Jin adalah maksudnya dia adalah alimun ghaibi. Dia termasuk dari makhluk Allah yang ghaibi. Ghaibi artinya adalah tidak terlihat. Ya, jadi jin, hukum asalnya namanya jin, itu adalah makhluk Allah yang tidak terlihat. Maka seluruh dalam bahasa Arab, setiap kata yang terdiri dari huruf jim dan nun, maka menunjukkan makna yang tidak terlihat. Ya, misalkan adalah janin. Janin itu asal katanya adalah jin dan jim dan nun. Maka janin itu tidak terlihat. Silahkan di USG, ya. Banyak USG yang tidak tepat. Karena ya, memang apa? Karena tidak terlihat secara ini, ya. Yang mengetahui sesuatu yang dirahim cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka janin itu tidak terlihat. Kemudian juga junnah dalam bahasa Arab. Junnah juga dari jim dan nun. Junnah artinya adalah tameng, perisai. Maka sesuatu yang dibalik tameng itu tidak terlihat. Ya. Kemudian juga junun. Junun ini artinya adalah gila. Junun artinya adalah akal sehat orang itu tidak terlihat lagi. Jadi yang nampak adalah yang tidak sehat. Ya. Ya. Kemudian juga jannah, surga. Maka surga itu tidak terlihat oleh manusia di dunia ini. Maka setiap kata yang terdiri dari jim dan nun itu menunjukkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat. Maka sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mengaku bisa melihat jin, maka dia kufur. Dia kufur. Ya, maka enggak boleh. Dan karena memang tidak bisa manusia itu melihat jin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau namanya dengan izin Allah itu tidak setiap waktu dia mampu, ya. Allah cuman ya mungkin suatu ketika saja Allah ya memberikan ilham kepadanya untuk bisa melihat jin. Tapi kalau orang mengaku setiap saat bisa melihat jin, maka orang ini bermasalah. Ya. Jadi sampai beliau mengatakan man istada'a, ya, barang siapa yang mengklaim dia bisa melihat jin, maka faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena jin adalah makhluk Allah yang tidak terlihat. Ya. Kemudian wal ins, al ins adalah manusia. Ya. Disebutkan dalam pepatah Arab sumyal insan linisyanihi. Manusia disebut dengan al-insan adalah linisyanihi, karena sifat pelupa. Ya, jadi kalau enggak lupa, enggak pernah lupa, berarti sudah bukan manusia lagi. Ya, kalau dia itu masih manusia, pasti dia akan lupa. Maka begitu juga, kalau kita hidup dengan manusia, pasti memungkinkan kita akan berinteraksi dengan orang yang pelupa. Maka manusia harus memberikan toleransi kepada orang. Kalau sudah mengatakan saya lupa, berarti ini masih normal, ini manusia. Karena memang sifat lupa sifat yang melekat pada manusia. Ya. Kemudian wal ins juga bisa diambil dari kata al inas. Inas artinya membutuhkan. Jadi manusia dikatakan al ins karena manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada sejarahnya manusia bisa hidup sendiri. Tidak ada. Karena manusia adalah makhluk sosial, jadi manusia itu harus berinteraksi bersama, saling mencukupi satu sama lain. Ya, maka manusia dikatakan dan al-ins di dalam Al-Quran. Kemudian illa, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, liya'budun artinya beribadah. Apa yang dimaksud ibadah? Nah, ibadah ini definisi yang paling bagus adalah definisi pengertian dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau mengatakan ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Yang dikatakan ibadah adalah sebuah kata, ya, ibadah itu adalah sebuah kata yang mencakup segala perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, yang terlihat ataupun tidak terlihat. Jadi gini, kalau ada orang berbuat, apapun perbuatan itu terlihat atau tidak terlihat, perbuatan yang nampak atau sesuatu yang di dalam hati, dan perbuatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu sudah namanya ibadah. Itu namanya sudah ibadah. Ini pengertian yang paling mencakup. Jadi setiap perbuatan yang terlihat ataupun tidak terlihat, yang dicintai Allah dan diridhoinya, maka itu sudah ibadah. Ya. Maka kalau sudah seperti, kita harus wanti-wanti. Kalau sudah melakukan ini, maka jangan sekali-kali diniatkan untuk selain Allah. Ya. Jadi kalau kita melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah, jangan sekali-kali diniatkan untuk selainnya. Entah itu pamer, entah itu riya, entah itu sum'ah, entah itu apapun, itu jangan sampai. Karena itu berarti harus hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibutuhkan oleh Allah cuma ibadahnya manusia. Ya, maka setelah ayat ini disebutkan adalah Allah itu tidak butuh kalian memberikan rezeki, ya, ataupun memberikan makan kepada Allah. Allah tidak butuh itu dari manusia. Yang Allah butuhkan, yang Allah harapkan, inginkan adalah manusia itu beribadah kepada Allah. Dan kalau itu sudah masuk dalam ibadah, seluruh ibadah ini mutlak 100% hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Ibnu Qayyim belum mengatakan ibadah itu cuma mencakup 15 hal saja. Ya, jadi ibadah itu mencakup 15 hal. Yang pertama, ibadah itu cuma melingkupi 3, yaitu adalah perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan jawarih, anggota tubuh. Jadi perbuatan manusia itu cuma perbuatan hati. Perbuatan hati itu bisa takut, bisa cinta, bisa berharap. Perbuatan lisan itu bisa berzikir, membaca Al-Quran, berceramah, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Atau perbuatan anggota tubuh kita, seperti misalkan kita tawaf, kita sa'i, kita sholat. Kemudian dari 3 amalan ini yang mencakup lisan, hati, dan perbuatan kita itu memiliki 5 hukum. Yang pertama wajib, sunnah, kemudian adalah mubah, makruh, dan haram. Jadi ada perbuatan dari lisan kita yang itu bisa wajib. Ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Ada yang sifatnya makruh, dibenci, dan ada yang sifatnya haram, tidak boleh. Maka 5 × 3 itu 15. Ya, yang hati juga begitu, perbuatan hati kita juga begitu, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram. Perbuatan anggota tubuh kita juga ada yang seperti itu. Ya, jadi ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, makruh, dan haram. Maka seluruh perbuatan manusia tidak mungkin keluar dari 15 hukum ini. Nah, makalah di situ Ibnu Qayyim beliau mengatakan ibadah manusia itu cuma 15. Ya, perbuatan manusia itu cuma 15 ini. Nah, maka yang 15 ini jangan dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liya'budun artinya adalah liyuwahidun, adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi arti liya'budun adalah liya'budullaha wahdahu, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata saja. Kenapa semata saja? Karena nanti di ayat setelahnya disebutkan wala yusyriku billahi syai'a. Jangan engkau mensekutukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara jelas ayat ini kalau kita fahami adalah hikmah penciptaan manusia dan jin itu semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hubungannya antara bab dengan ayat. Ya. Judul babnya adalah tauhid, dan maksud ayat ini adalah setiap penciptaan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini betul-betul harus tertanam kuat di dalam hati kita. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai di dalam amal keseharian kita keluar dari koridor ibadah. Ya. Kalau sampai ada keluar dari koridor ibadah, maka itu penyimpangan. Dan itu pasti tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga memposisikan sebuah amalan yang itu bukan ibadah seperti ibadah. Ya, misalkan kita punya keseharian, misalkan kerja aktivitas. Ya, maka jangan sekali-kali kita salah prioritas dalam kehidupan ini. Mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang harus bisa kita tunda, kita nomor 2, nomor 3 kan di situ. Ya. Karena ini yang paling utama. Itu bagaimana kita mewujudkan ibadah dalam kehidupan ini. Allah tidak menginginkan yang lain. Allah tidak menginginkan aktivitas yang lain, tapi adalah aktivitas seorang muslim adalah dia betul-betul mewujudkan kehidupannya hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang dah yang penting saya bisa makan saja, ya setelah itu bisa full ibadah, itu sudah benar itu. Ya, sudah benar. Maka kalau di dalam ulama-ulama akhlak disebutkan para sahabat itu mereka bekerja hanya untuk menegakkan tulang belakangnya saja. Ya, jadi untuk menegakkan tulang belakang saja sehingga bisa sholat tegak. Ya, setelah itu selainnya mereka adalah pergunakan adalah waktunya untuk betul-betul beribadah. Ya, apalagi kalau malam hari. Malam hari full. Ya, mereka adalah orang-orang yang ya disebutkan oleh Abu Sufyan, mereka adalah orang-orang yang pada malam hari itu seperti tonggak-tonggak yang berdiri sangat lama, ya, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi itu. Tapi pada siang hari mereka adalah orang-orang yang jago sekali dalam pacuan kuda. Jadi sahabat-sahabat Nabi begitu. Jadi kalau malam hari mereka full salat malam, kalau siang hari mereka adalah sahabat-sahabat yang jago sekali dalam pacuan kudanya di situ. Nah. Ya, maka di sini jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini perlu kita renungkan dan kita yakini sekuat-kuatnya, tanamkan di dalam hati kita bahwasanya keberadaan kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain. Allah tidak menginginkan yang lain kecuali hanya bagaimana seorang itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan," ya. "An'budullaha wajtanibut-taghut." Ya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. "An'budullaha wajtanibut-taghut." Ya. Semata-mata umat itu adalah an'budullaha agar beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut-taghut dan menjauhi taghut. Berarti kalau ayat ini ya dapat kita pahami, setiap umat pasti ada rasul. Ya, Allah Al-Qur'an sudah mengatakan begitu. Jadi setiap umat itu sudah ada rasul, tidak ada umat yang tidak ada rasul di situ. Karena setiap umat sudah ada rasulnya di situ. Kemudian rasul itu tujuannya adalah diutusnya mereka adalah an'budullah, agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah. Ya, agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wastanibut taghut dan menjauhi tauhid. Ya, tauhid itu penafsirannya banyak macam-macam. Ya, tauhid ada yang mengatakan tauhid itu adalah setan, tauhid itu adalah kahin, itu dukun, ya, tukang ramal, ya, araf, ya, tukang ramal. Kemudian juga adalah setiap intinya adalah setiap yang diibadai selain Allah namanya tauhid. Jadi setiap yang diibadai selain Allah namanya tauhid. Ya, maka maksud diutusnya Rasul adalah bagaimana umat ini hanya beribadah kepada Allah dan menjauhi setiap selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau kita lihat lagi di sini bahwasanya ya maksud diutusnya nabi-nabi dan termasuk adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cuma satu tujuan, bagaimana umat ini betul-betul hanya beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dua ayat yang disebutkan oleh penulis ya, yang menjelaskan tentang daripada pengertian tauhid, ya, pengertian tauhid. Kemudian ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff ya wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wa fid lahumu janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ya Allah telah mengqada, telah mewajibkan, telah mewasiatkan, menetapkan agar kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi intinya Allah sudah menetapkan, mewajibkan, mewasiatkan agar manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Ya, jadi setiap apapun yang kita lakukan, amaliah kita itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin 3 ayat ini dulu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat ketiga ini berhubungan dengan birrul walidain, ya, jadi tidak berhubungan dengan masalah tauhid. Jadi intinya adalah tadi wa qadara rabbuka la ta'budu ilah. Allah sudah mengqada. Qada artinya menetapkan. Jadi tidak ada maksud tujuan lain kecuali manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sinilah yang dimaksud dengan tauhid di dalam ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan dulu sambil kita menunggu salat Isya. Sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu ditanyakan dari jamaah. Silahkan kalau ada yang mungkin bertanya. Iya. Pertanyaan tentang tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah adalah kita mengesakan Allah dalam setiap perbuatan Allah. Jadi kita mengesakan Allah dalam setiap perbuatan Allah. Jadi perbuatan Allah itu banyak, ya tadi menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam ini, mempertemukan jodoh kita, ya. Kemudian juga menguasai alam jagat raya, menurunkan hujan. Itu cuma perbuatan Allah. Nah, bentuk tauhidnya adalah kita hanya meyakini itu cuma Allah yang melakukan. Maka kalau orang tauhid rububiyah ini enggak mungkin datang ke pawang hujan, itu enggak mungkin. Ya. Karena pawang tidak bisa menurunkan hujan. Tidak mungkin juga minta rezeki-rezeki kepada yang lain karena yang memberikan rezeki cuma Allah. Kemana mencari rezeki? Ke masjid. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang mengatur rezeki, memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa, cari rezeki. Ya. Karena ya, terus terang di Jogja ini masih ya banyak hal yang perlu diluruskan, ya, terutama adalah di ya, di desa-desa. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita luruskan dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi intinya seluruh perbuatan Allah itu, Allah tidak butuh sekutu, Allah tidak butuh bantuan dalam melakukan perbuatan-perbuatan Allah. Allah enggak butuh untuk menurunkan hujan, mengatur hujan ini, Allah tidak butuh bantuan. Untuk mengatur rezeki, memberi rezeki seluruh makhluknya, Allah tidak butuh bantuan siapa-siapa itu. Ya. Allah cukup sendiri melakukan perbuatan itu. Ya, karena itu cuma Allah yang melakukan, makalah ya jangan sekali-kali kita berdoa memohon kepada selain Allah. Sudah kita gantungkan kepada zat yang memang dia mampu dan betul-betul dia berkuasa dengan segala perbuatannya, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin yang perlu ditanyakan? Silakan. Jadi ada pertanyaan, kalau pembagian tauhid itu menjadi 3 itu dikatakan sama dengan Trinitas. Tentu adalah sangat berbeda ya. Kalau Trinitas itu adalah objeknya memang 3. Ya. Trinitas itu objeknya 3, yaitu Tuhan ada 3 memang. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan Tuhan Anak, Trinitas. Ya. Tetapi kalau dalam tauhid ini objeknya cuma 1 yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pembagian 3 ini di dalam ulama tidak mutlak ya, seperti kalau Ibnu Qayyim tidak menjadi 3 bahkan menjadi 2 ya. Jadi kenapa? Memungkinkan ya ada orang seperti itu. Tapi intinya yang membedakan dengan Trinitas itu adalah objeknya. Ya, kalau dalam Trinitas objeknya memang beda-beda. Jadi Tuhannya memang sendiri-sendiri. Tetapi kalau di dalam Islam Tuhan adalah cuma 1 Allah Subhanahu wa taala. Kita jelaskan ini menjadi 3 ada untuk lebih kita mudah memahaminya. Ya, untuk lebih mudah memahaminya. Ya, karena kalau cuma dijelaskan 1 tanpa perincian itu biasanya sulit. Maka di dalam zaman sahabat enggak ada pembagian menjadi 3, enggak ada. Karena apa? Karena mereka sudah memahami itu. Jadi enggak usah dijelaskan. Ayat Al-Qur'an enggak usah ditafsirkan seperti buku-buku tafsir sekarang karena mereka sudah memahami itu. Nah, kalau kita kan perlu sistematika bagaimana itu bisa mudah dipahami oleh kita kaum muslimin itu. Tadi mungkin ada lagi, silakan. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia itu adalah la syarika lahu, ya. Jadi Allah la syarika lah. Jadi ada tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan itu, ya. Bahkan disebutkan di dalam ayat jika idza arada ayyakula lahu pada saat Allah menginginkan sesuatu itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah cuman bilang jadi, maka itu pasti akan terjadi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian berkenaan dengan malaikat yang dia adalah menjalankan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum malaikat itu adalah sebagai rahmat, ya. Sebagai rahmat bagi manusia. Bukan berarti Allah tidak mampu menjalankan tugas-tugas yang ataupun menjalankan apa yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti menurunkan hujan, mematikan, menghidupkan, bukan berarti Allah tidak mampu itu, ya. Dengan adanya malaikat, yang pertama itu adalah sebagai rahmat bagi manusia ini, ya. Sebagai rahmat, banyak malaikat yang membantu manusia, mendoakan manusia, mengamini doanya manusia, ya. Kemudian juga malaikat ini juga adalah termasuk sebagai ujian, ya, sebagai ujian bagi manusia, ya, karena ada sebagian orang yang beribadahnya kepada malaikat, ya, padahal malaikat itu adalah semata-mata, ya, menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lebih rinci lagi, ya, nanti kita akan bahas sendiri di bab depan, ya. Ada di bab depan tentang keadaan malaikat-malaikat pada saat mereka menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin nanti kita bersabar. Ya, ada di bab depan tidak lama lagi. Yaitu tentang keadaan-keadaan malaikat, biar kita memahami bahwasanya malaikat itu juga tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, Allah berfirman saja malaikat, semua malaikat itu pingsan. Ya. Semua malaikat itu pingsan. Ya, itu pada saat Allah menurunkan wahyunya. Nah, jadi sama sekali malaikat itu juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin secara lengkapnya nanti kita bahas di bab ana bab sendiri itu. Jadi kalau nanti penjelasannya mungkin memakan waktu yang panjang. Mungkin satu lagi sebelum ada ini dari ibu-ibu, mungkin kalau ya ada yang bertanya atau perlu ditanyakan, ya misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan juga pertemuannya akan datang, ya, dicatat, diingat-ingat kalau mungkin ada yang kurang jelas. Kira-kira cukup, ya. Ini sebagai pengantar di bab pertama, ya, tentang mengingatkan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin itu dulu, ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.